Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Summa amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah ta'ala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Durrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang ahkamu al-imamah, hukum-hukum yang berkaitan ketaatan kepada imam, ketaatan kepada pemimpin, walil amr. Naam. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa ta'atul a'immati wajibah. Dan ketaatan kepada penguasa, ketaatan kepada pemimpin itu wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kemudian kalian kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan juga kepada ulil amri kalian, kepada pemimpin kalian, kepada penguasa kalian. Dan juga sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya dia pun telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada amir, kepada penguasa, pemimpin, faqad ata'ani, maka sesungguhnya dia telah taat kepadaku. Kemudian Nabi mengatakan, waman ya'sil amir faqad asani. Barang siapa yang bermaksiat kepada al-amir, kepada penguasa, faqad asani, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat padaku. Ini juga dalil yang menunjukkan tentang wajibnya bagi kita semuanya untuk taat kepada walil amr, selama ketaatan tadi bukan ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila perintahnya berupa kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban. Hal ini sebagaimana Imam Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, illa fi ma'siyatillahi taala, kecuali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la ta'ata bi makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun, baik penguasa, baik orang tua kita misalkan menyuruh kita untuk mencuri, ataupun menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, maka jangan ditaati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ta'a fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Perkara yang diridhai oleh Allah, perkara yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu perkara yang ma'ruf. Sedangkan perkara maksiat, yang dimana itu adalah merupakan bisikan-bisikan syaitan, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa ta'atul a'immati wajibah illa fi ma'siyatillahi ta'ala wa la yajuz al-khuruj 'alaihim ma aqamu as-salah wa lam yubhiru kufran bawahan. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih bahwa wajib untuk taat kepada para pemimpin kecuali bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yajuz al-khuruj 'alaihim, dan tidak boleh keluar dari ketaatan mereka, ma aqamus shalah, selama mereka masih melaksanakan salat, wa lam yudhiru kufran bawahan, dan tidak tampak kekufuran bawahan, kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas. Nah, kufuran bawahan di sini dikatakan oleh Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa makna dari bawahan di sini yaitu bahira, sesuatu yang tampak, sesuatu yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Syekh Uthaimin rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan makna bawahan yaitu sesuatu yang jelas seperti jelasnya matahari pada siang hari. Seperti jelasnya matahari pada siang hari. Ini kekufuran yang jelas. Sehingga kita tidak boleh khuruj, keluar dari ketaatan dari pemimpin, selama ketaatan itu ketaatan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selama mereka masih melaksanakan sholat. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Auf bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Auf bin Malik mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baiknya pemimpin kalian adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya, dan rakyatnya pun mencintai kepada para pemimpinnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Dan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang mendoakan kepada rakyatnya, dan juga rakyatnya mendoakan kebaikan kepada para pemimpinnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan, wa syirru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan sejelek-jeleknya penguasa, sejelek-jeleknya pemimpin, yang di mana pemimpin itu benci kepada rakyatnya, dan rakyatnya pun benci kepada para pemimpin. Wa tala'anunahum wa yala'anunakum. Dan mereka para pemimpin melaknat, mengutuk kepada rakyatnya, begitu juga rakyatnya pun sebaliknya, dan rakyatnya pun mengutuk para pemimpinnya. Qala qulna, kemudian kami mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengatakan afala nunabidhuhum inda dhalik, ya Rasulullah, tidaklah kita perangi saja mereka, ya Rasulullah. Ya, ini perangi pemimpin-pemimpinnya seperti, ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la, jangan. Ma aqamu fiikum shalah, selama mereka masih mengerjakan salat. Selama mereka masih mengerjakan salat. Ya, ini kita tidak boleh untuk memerangi mereka, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka selama mereka melaksanakan salat. Dan dalam hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi manshatina wa maqrahina, kami berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbaiat fi manshatina wa maqrahina, berbaiat baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan makrahina, yakni dalam keadaan sesuatu yang dibenci, dan sesuatu yang sulit dan sesuatu yang mudah. Kemudian Nabi mengatakan wa alla nunazi al-amr ahlaha, dan tidak melepas ketaatan dari orang yang berhak untuk ditaati. Siapa mereka? Yaitu para pemimpin. Jadi Nabi mengatakan alla nunazi'a, tidak melepas ketaatan dari orang yang berhak untuk ditaati, yaitu mereka para penguasa. Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kufran bawahan, kekufuran yang jelas. Indakum fihi minallahi burhan, yang dimana engkau mempunyai bukti, mempunyai dalil, yang dimana pemimpin yang kalian taati itu mereka melakukan kekufuran yang nyata. Nah, sehingga apabila di sana terdapat kekufuran yang nyata, maka tidak ada ketaatan. Nah. Baik. Wa qala wa yajibu as-sabr ala jawrihim, wa yajibu as-sabr, dan wajib sabar ala jawrihim. Nah. Pada para rakyatnya wajib untuk sabar terhadap kekejaman atau penindasan dari para pemimpin. Sabar. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan yakunu ba'da immatu, maka nanti akan ada setelahku para pemimpin, la yahtaduna bihadji, yang mereka tidak memakai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yastannuna bi sunnati, dan tidak memakai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sayakunu fikum rijalun kulubuhum kulbu syayatin, dan nanti akan ada di antara kalian yaitu para lelaki yang hatinya seperti hatinya syaitan. Nah, kemudian hati mereka seperti hatinya syaitan, fi yuthmani insan, kepada manusia. Qala qulna kaifa asna ya Rasulullah, bagaimana, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah, Kemudian apabila aku mendapatkan hal seperti itu, menjumpai hal seperti itu, pemimpin seperti itu, kemudian Nabi mengatakan, tasma' wa tuti', engkau dengarkan dan engkau taati. Wa in buriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu itu dipukul, walaupun hartamu diambil, fasma' wa ati', dengarkanlah dan taatilah. Ini dalil menunjukkan bahwa wajib untuk sabar, yang dimana seseorang mendapatkan pemimpin yang menindas atau pemimpin yang kejam, sabar. Wa badlun nasiha lahum. Kemudian Imam Syaukani menyebutkan dan memberikan nasihat kepada mereka. Nah, ketika pemimpin itu berbuat sesuatu yang dimana kejaman atau lain sebagainya, kita nasihati pemimpin dengan cara yang baik. Menasihatinya dengan empat mata atau menulis surat. Nah, bukan dengan membicarakannya di mimbar-mimbar atau di tempat-tempat keramaian orang lain, karena hal itu bisa menjadikan terbuka aibnya para pemimpin. Sehingga apabila ingin menasihati mereka, ambil tangannya, nasihati dengan baik-baik. Kalau engkau mempunyai link, yakni mempunyai jalan yang bisa mengantarkan surat kepada mereka, maka lakukanlah. Nah, dan Nabi SAW mengatakan, ad-dinu nasihat, bahwa agama itu adalah nasihat. Fakuna liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wali rasulihi wa imatil muslimin wa ammatihim. Nabi SAW mengatakan, agama itu adalah nasihat untuk Allah dan Rasulnya, dan juga untuk para manusia semuanya. Sehingga ketika ada kesalahan dari para pemimpin, maka nasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan lemah lembut, tidak dengan memakai bahasa yang kasar, mencacinya, menghardiknya, dan sebagainya. Karena apabila kita mencacinya, niscaya rakyat nanti pun akan, orang lain akan mencaci. Oh, ternyata seperti itu. Sehingga mereka pun ikut mencaci para pemimpin mereka. Nah, maka nasihatlah dengan baik-baik. Nah, طيب. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa alaihim adzabu alal muslimin. Wa alaihim, dan juga kepada para pemimpin, nah, ini kewajiban mereka untuk membela kaum muslimin. Nah, kewajiban pada para pemimpin untuk membela kaum muslimin. Nah, wakafu yadul zalim, dan juga untuk para pemimpin, penguasa, untuk menahan dari orang-orang yang berbuat zalim. Ketika ada orang-orang yang bersengketa, nah, datang kepada penguasa, datang kepada pemimpin, maka jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa berbuat adil. Mana yang salah, mana yang betul. Kenapa? Karena pemimpin adalah merupakan panutan bagi yang lain, dan juga pemimpin mereka mempunyai tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia pimpin. Tanggung jawab mereka. Nah, setiap kalian adalah pemimpin. Seorang ayah pemimpin bagi keluarganya di rumahnya. Nah, kemudian Pak RT pemimpin dari wilayah RT-nya. Pak Lurah, Pak Camat, ataupun yang ke atasnya. Nah, bupati, gubernur, lain sebagainya, ataupun sampai presiden adalah merupakan pemimpin bagi rakyat yang dia naungi. Sehingga jadilah pemimpin yang adil. Dan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sab'atun, 7 kelompok. Yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. 7 kelompok yang di mana mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhillu. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Sehingga mereka, para pemimpin yang adil, mereka akan mendapatkan keutamaan yang dimana mereka menjadikan orang-orang yang khusus. Hanya 7 saja golongan. Yang diantaranya yaitu imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Wa qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaih wa hifdhu thughurihim, dan menjaga tempat-tempat yang dikhawatirkan mendapatkan serangan dari musuh. Seperti di perbatasan misalkan, yang di mana pemimpin mereka membuat perbatasan-perbatasan, baik dengan pagar, baik dengan menetapkan pos-pos di situ. Kenapa? Agar rakyat yang dia pimpin di daerahnya, di negaranya, itu mereka bisa mendapatkan ketenangan dalam keseharian mereka, ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditetapkan pos-pos penjagaan supaya tidak ada orang masuk sembarangan dari negara lain, dari tempat lain yang akan mengganggu wilayah yang dia pimpin. Wa qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa tadbiruhum bisyara' fil abdan wal adyan wal amwal. Wa tadbiruhum, dan mengatur mereka dengan syariat fil abdan wal adyan wal amwal, mengatur mereka dengan sesuai dengan syariat yang di mana fil abdan, yaitu pada badan mereka, agama mereka dan harta mereka. Pada badan mereka, yakni mereka yang ingin melaksanakan haji, maka mudahkanlah. Nah, mudahkanlah fasilitas di dalam mendapatkan visa dari kedutaan, kemudian kemudahan mereka untuk berangkat, fasilitas dengan menggunakan pesawat, atau nanti di Mekahnya ada kemah-kemah yang dijadikan untuk orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji. Nah, ataupun mereka yang berpuasa dengan ru'yah hilal, karena ini sesuatu yang disyariatkan. Nah, ataupun mereka yang melaksanakan sholat, karena ini semuanya ibadah dengan badan mereka. Nah, mereka yang melaksanakan sholat, yakni membangun masjid-masjid. Nah, dan memudahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa tafriqul amwal wa tafriqu amwalillah fi masarifiha. Wa tafriqu amwalillah fi masarifiha, dan membagikan harta-harta Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya pada kelompok yang berhak. Yani seperti zakat. Nah, penguasa mereka berupaya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dan dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah. Naam, 8 kelompok mereka yang berhak untuk menerima zakat. Wa qala wa adamu isti'sari bima fuqul kifayati bil ma'ruf. Dan pada para pemimpin, ketika mereka merasa cukup terhadap apa yang mereka dapatkan, maka mereka tidak memperbanyak diri. Berikan kepada masyarakatnya, berikan kepada rakyatnya. Contoh misalkan pemerintahnya, di mana penguasanya mereka sudah merasa cukup dengan harta yang dia dapatkan, maka kelebihannya berikan kepada rakyat-rakyat, terutama orang-orang fuqara wal masakin, yang di mana agar mereka bisa sejahtera, bisa membangun tempat kerja mereka ataupun yang lain sebagainya. Naam. Wa qala wal mubalaghati fi islahi as-sirah was-sarirah. Dan al mubalaghah, dan bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki kelakuan akhlak kaum muslimin. Was-sarirah, dan memperbaiki dalam diri dari perilaku yang jelek. Sirah yaitu suatu perjalanan, yaitu seperti akhlak, kelakuan dan lain sebagainya. Was-sarirah, memperbaiki diri dari dalam, dari perilaku yang jelek, akhlak-akhlak yang jelek dan yang lain sebagainya, sehingga para pemimpin yang di mana mereka agar rakyatnya itu senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kepada mereka, yakni fasilitasi kepada mereka untuk mengadakan seperti daurah-daurah, yang di mana agar kaum muslimin mereka mendapatkan akhlak yang mulia, mereka mempunyai perilaku yang mulia dalam bermuamalah dan lain sebagainya, yakni mendakwahkan kepada rakyatnya agar menjadi rakyat yang baik, yang taat kepada para pemimpinnya. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan, akhir pembahasan dari kitab jihad, dan dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari awal sampai akhir kitab dari Durrul Bahiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahmatullahi taala alaih. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita pelajari juga bisa kita untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab-kitab yang lain. Allah mudahkan di dalam mengajarkannya, Allah mudahkan di dalam memahaminya, dan juga Allah memudahkan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Naam. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pertemuan berikutnya insyaallah taala kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Manhajus Salikin lil Imam Sa'di rahmatullahi taala alaihi.